الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قال واستحل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan dan mereka orang-orang Jahmiyah menghalalkan pedang terhadap umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. War rasulu yaqulu inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Dan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram bagi kalian, yaitu darah kaum muslimin tidak boleh ditumpahkan, harta mereka tidak boleh dirampas, kehormatan mereka tidak boleh dijatuhkan. Kehormati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi biladikum fi baladikum hadha, seperti kemuliaan hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini. Wahum yastahilluna as-sayfa ala ummati Muhammadin alaihi salatu wassalamu. Sementara mereka orang-orang Jahmiyah justru menghalalkan pedang terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sabaqahum ila al-istihlal. Wa qad sabaqahum ila istihlali sayfi ala al-ummati al-khawariju alladhina sammahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrul khalqi wal khaliqati. Dan sungguh mendahului mereka orang-orang Jahmiyah dalam hal menghalalkan pedang terhadap umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, orang-orang khawarij, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka dengan seburuk-buruk makhluk. Wa syarru qatla tahta adimis samai, dan menyebut mereka pula dengan mayat yang paling buruk di bawah kolong langit. Faja'a haula'i adallu wa syarrun minhum wal'iyadu billahi. Lalu datanglah orang-orang Jahmiyah ini yang lebih sesat dan lebih buruk daripada mereka orang-orang khawarij. Wal'iyadzu billah. Qala wa khalafu man kana qablahum. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan mereka orang-orang Jahmiyah menyelisihi orang-orang sebelum mereka. Ay fil aqaidi wal ibadati, yaitu di dalam akidah dan ibadah. Yani minas sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsanin khalafuhum fi hadhihi al-aqaidi wa fi hadhihi al-afkar ad-dallati, yaitu dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang Jahmiyah menyelisihi mereka dalam akidah ini dan di dalam pemikiran-pemikiran yang sesat ini. Wa hadza akbaru burhanin ala dalalihim, dan ini adalah bukti yang terbesar yang menunjukkan kesesatan mereka orang-orang Jahmiyah. Walladhi hamala ulama al-ummati ala takfirihim, dan inilah yang membawa para ulama umat ini untuk mengkafirkan mereka orang-orang Jahmiyah. Qala وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan, dan mereka orang-orang Jahmiyah menguji manusia dengan suatu perkara yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah pula diucapkan oleh salah seorang dari kalangan para sahabat beliau. Wa hadza yudzakkiruhum bihujjati dhalika syami alladhi istad'ahu alwasiqu wa ja'a mukabbalan fil quyudi thumma baqiya fi sijni ayyaman thumma istad'ahu alwasiqu faja'a. Dan ini mengingatkan mereka dengan hujjah seseorang yang berasal dari Syam yang dipanggil oleh Al-Wafiq, dan orang tersebut datang dalam keadaan terikat dalam ikatan-ikatan, kemudian ia menetap di dalam penjara selama beberapa hari. Kemudian Al-Wathiq memanggilnya kembali, lalu ia pun datang. Dan kisah ini telah berlalu, yaitu kisah perdebatan antara Al-Adhrami dengan Ahmad bin Abi Duat. وقال له ناظر أحمد بن أبي دؤاد dan Al-Wasik khalifah tatkala itu berkata kepada orang yang berasal dari Syam tersebut, yaitu Al-Syeikh Al-Adrami rahimahullahu ta'ala, debatlah Ahmad bin Abi Duat. Telah berlalu Ahmad bin Abi Duat, salah seorang tokoh Jahmiyah yang menyebarluaskan pendapat bahwa Al-Quran makhluk dan merupakan musuh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Qala hadha yaqillu an munadharati. Syekh dari Syam tersebut mengatakan, orang ini, yaitu Ahmad bin Abi Duat, tidak mampu mendebatku. Faqala smahli an usalli raka'atain fukka 'anil quyuda li atawaddaa wa usalli thumma ba'da dhalika ta'til munadharatu. Syekh yang berasal dari Syam tersebut mengatakan, izinkan aku untuk salat dua rakaat. Lepaskan dariku ikatan-ikatan ini agar aku bisa berwudu dan salat. Kemudian setelahnya baru berdebat. Fafakka anhul quyuda wa amara lahu biwadu'in fatawaddo'a wa salla. Lalu Al-Wasik melepaskan darinya ikatan-ikatan dan memerintahkan untuk mengambilkan air wudu untuknya. Lalu ia, yaitu Syekh dari Syam tersebut, berwudu dan salat. Thumma wajjaha su'ala libni Abi Duadin qala as'alu qala na'am ila akhiril qissati allati aslafnaha. Kemudian Syekh dari Syam tersebut memberikan pertanyaan kepada Ibnu Abi Duat. Syekh tersebut berkata, aku yang bertanya terlebih dahulu. Ibnu Abi Duat mengatakan, ya, sampai akhir kisah yang telah kami sebutkan sebelumnya. Asyahidu min kalamil Barbahari rahimahullahu ta'ala annahu yushiru ila misli hadal kalami annahum da'au ila syai'in lam yasbikhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ghairuhu ila da'wati ilaihi. Inti dari ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala adalah bahwasanya beliau mengisyaratkan kepada semisal ucapan ini, bahwasanya mereka orang-orang Jahmiyah mendakwahkan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun selain beliau tidak mendahului mereka untuk mendakwahkannya. Fahada min adallil adillati ala balalihim wa butlani ma yad'una ilaihi. Maka ini termasuk dalil yang paling menunjukkan kesesatan mereka orang-orang Jahmiyah dan kebatilan apa yang mereka dakwahkan. Qala وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan setelahnya, dan mereka orang-orang Jahmiyah ingin meniadakan masjid-masjid dan masjid-masjid jami'. Madza yakunul islamu idza kharabul aqaida wa attalus syara'i'a wasy'a'ira, madza yabqa? Famin huna kaffarahum man kaffarahum. Apa jadinya Islam apabila mereka orang-orang Jahmiyah merobohkan akidah-akidah, meniadakan syariat-syariat dan syiar-syiar? Apa yang akan tersisa? Maka dari sini, mengkafirkan mereka orang-orang Jahmiyah, para ulama yang mengkafirkan mereka. Qala wa auhalul islama. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala mengatakan setelahnya, dan mereka orang-orang Jahmiyah melemahkan Islam. Li'annahum idha kharabul aqaida wasyara'i'a madha yabqa? Karena mereka orang-orang Jahmiyah apabila mereka merobohkan akidah-akidah dan syariat-syariat, apalagi yang akan tersisa? Qala wa'attalul jihada. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan setelahnya, dan mereka orang-orang Jahmiyah meniadakan jihad. Hatta al-jihadu attaluhu, nas'alullah al-afiyata. Bahkan jihad pun mereka tiadakan. Kita memohon keselamatan kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lamu, ya'ni nahnu na'rifu, annal mu'tasima zahafa ila amuriyata wahtallaha wantasara al-muslimuna. Wallahu a'lam, yaitu kita mengetahui bahwasanya al-mu'tasim, dan ia adalah di antara khalifah yang membela orang-orang Jahmiyah, ia berjalan menuju Amuriyah, sebuah wilayah di Turki sekarang, dan menaklukkannya, dan kaum muslimin meraih kemenangan. Walakin ragma hadan nasri, fa innal kuffara kanu qad asaru unasan minal muslimina. Akan tetapi bersamaan dengan pertolongan ini, orang-orang kafir tatkala itu menawan sejumlah orang dari kalangan kaum muslimin. Fakana al-jahmiyata yamtahinun al-asra fi hadhihi al-ma'rakati aw ba'da an-najahi min hadhihi al-ma'rakati. Maka tatkala itu orang-orang Jahmiyah menguji para tawanan dalam peperangan ini, atau setelah selamat dari peperangan ini. Yamtahinul jahmiyatu hadal asiro, fa in qala bi khalqil qur'ani wa wafaqahum ala aqaidihim atlaquhu wa in kana min ahli sunnati tarakuhu fi asril a'da'i. Orang-orang Jahmiyah menguji para tawanan ini apabila ia mengatakan Al-Quran makhluk dan setuju dengan mereka dalam akidah mereka, mereka melepaskannya. Dan apabila tawanan tersebut termasuk dari kalangan ahlu sunnah, mereka membiarkannya berada dalam tawanan para musuh. Thumma ba'daha la'allahum ba'da hadhihi al-ma'rakati attalu al-jihad fi'lan fi akhiri ayyamil mu'tasimi wa fi ayyamil wasiqi. Kemudian setelahnya bisa jadi mereka orang-orang Jahmiyah setelah peperangan ini mereka benar-benar meniadakan jihad di akhir masa kekhalifahan Al-Mu'tasim, di masa kekhalifahan Al-Wasiq. Li'anna al-imama yahki hadhihi al-asya'a wal-nasu ya'rifuna hadha. Karena sesungguhnya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan perkara-perkara ini dalam keadaan manusia mengetahui hal ini. Fihi ummatun ta'rifu waqi'al jahmiyati wa ma yahkihi anhum. Di antara manusia ada ummat yang mengetahui kenyataan orang-orang Jahmiyah dan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah tentang mereka. Qauluhu wa amilu fil furqati. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah setelahnya, dan mereka orang-orang Jahmiyah berupaya memecah belah kaum muslimin, tafriqil ummati wal iyadhu billahi, wa makkanu hadhil furqata wa aqamu laha daulatan wal iyadhu billahi kama salafa wa kama sayatil kalamu. Yaitu memecah belah umat ini wal'iyadhu billah, dan mereka orang-orang Jahmiyah menguatkan perpecah belahan ini dan mendirikan untuknya negara wal'iyadhu billah, sebagaimana telah berlalu dan sebagaimana yang akan datang pembahasannya. Qala wa khalaful athara. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan setelahnya, dan mereka orang-orang Jahmiyah menyelisihi athar-athar. Bal khalaful ahaditha wa nusus al-Qur'ani fi kulli ma dhakarahu wa nasabahu ilayhim. Bahkan orang-orang Jahmiyah menyelisihi hadis-hadis dan dalil-dalil Al-Quran dalam seluruh perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan beliau nisbahkan kepada mereka orang-orang Jahmiyah. Fa inna itsbata sifatillahi waridun bikathratin fil kitabi was sunnati kulliha bima fiha al istiwa'u wal nuzulu wad dhahiku wal maji'u. Karena sesungguhnya penetapan sifat-sifat Allah datang dalam jumlah yang banyak di dalam Alkitab dan Sunnah seluruhnya, termasuk di dalamnya sifat istiwa, turun, tertawa dan datang. Isbatu anna al-Qur'an kalamullahi thabitun bil kitabi was sunnati. Penetapan bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan Allah, datang di dalam Al-Kitab dan Sunnah. Masyru'iyatul idaini wal jum'ati was salati waz zakati wal asyai. Hadhihi al-umuru thabitatun bil kitabi was sunnati. Disyariatkannya salat dua hari raya, salat Jumat, salat lima waktu, zakat dan perkara-perkara ini. Perkara-perkara ini ditetapkan di dalam Al-Kitab dan Sunnah. Fa innahum khalaful atharo. Maka sungguh mereka orang-orang Jahmiyah menyelisihi asar-asar. La'allahu yuridu bil athari ya'ni an-naqla minal kitabi was-sunnati. Bisa jadi yang dimaksud al-imam al-Barbahari rahimahullah dengan asar-asar yaitu penukilan dari Al-Kitab dan Sunnah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-sawabi.